Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, di mana kita masih dalam bab al-muraqabah, masih dalam penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan permasalahan zakat, di mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah menyebutkan makna serta keutamaan dari yang namanya zakat ataupun sedekah. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang hukum bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atas harta yang dia miliki dalam keadaan sudah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, di mana dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam permasalahan ini, yakni apakah orang yang bermudah-mudahan dalam menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan zakat ini dihukumi sama seperti orang yang meninggalkan sholat fardu, dihukumi kafir. Nah, dalam permasalahan ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan yang sahih, yang benar dalam permasalahan ini, hukum berkaitan dengan orang yang bermudah-mudahan dalam menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan zakat dalam keadaan dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka orang tersebut tidak dihukumi kafir. Namun orang tersebut berada pada perkara yang sangat membahayakan. Nah, karena terdapat ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta yang ada pada mereka dalam keadaan sudah wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Naam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, kewajiban dari harta mereka untuk dikeluarkan zakatnya maka nanti di yaumul qiyamah akan dicairkan tembaga, ya, kemudian dipanaskan pada api neraka jahannam. Setelah itu disetrikakan pada punggung mereka, bagian lambung mereka, dan juga dahi mereka. Ini merupakan balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nah, dalam keadaan harta yang mereka miliki telah terkena zakat padanya, wajib mengeluarkan zakat padanya. Naam. Al-muhim, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, maka mereka mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak dihukumi kafir. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau juga, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua harta yang dimiliki oleh kita itu wajib dizakati. Naam. Ya. Tidak semua harta yang dimiliki oleh kita itu wajib dizakati. Ternyata dalam permasalahan zakat, naam, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, ya, mana saja harta yang itu terkena zakat padanya. Naam. Dan tentunya ini merupakan fadlun minallah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua yang kita miliki itu wajib untuk dizakati. Naam. Di antara harta yang wajib untuk dizakati ialah az-zahab wal fiddah, yakni emas dan perak. Naam. Maka wajib bagi kita yang memiliki emas maupun perak, bagaimanapun keadaan kedua barang tersebut, entah emas dan perak itu digunakan sebagai, ya, alat untuk membayar sebagaimana yang dilakukan pada zaman dahulu, ya, dinar dan dirham. Dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak. Ini zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk bayar. Ataupun keduanya berupa barang mentah, emas murni. Naam. Atau yang digunakan sebagai perhiasan, ya, bagi kaum wanita yang memiliki perhiasan yang banyak, yang mana perhiasannya itu berupa emas. Naam. Maka ini wajib untuk dizakati padanya. Naam. Tentunya hal ini apabila telah mencapai yang namanya nisab, batasan ukuran wajibnya mengeluarkan zakat pada emas maupun perak. Naam. Dan disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa nisabnya emas itu ialah 85 jiraman, 85 gram. Ini ketika hitungannya itu digramkan, maka nisab dari emas ialah 85 gram. Adapun nisab dari perak, ini ialah 56 riyalan su'udiyan, yaitu 56 real Saudi. Ini ketika menggunakan hitungan real, maka hitungannya ialah 56 real Saudi. Adapun kalau dihitungkan dengan gram, wahia khamsu mi'atin wa khamsatun wa tas'una jiraman, maka apabila hitungan nisab perak itu dihitung dengan gram, maka disebutkan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka hitungannya ialah 595 gram. Naam. Ini ketika kita menghitung nisab emas maupun perak dengan menggunakan hitungan gram. Naam. Kenapa? Dikarenakan yang warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah menggunakan hitungan gram. Naam. Namun hitungan dinar dan dirham, sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu dirahim wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinara wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dhalika wa laisa fi mali zakatun wa laisa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau memiliki 200 dirham wahala alai haul dan telah mencapai haulnya. Haul ini adalah hitungan tahun, satu tahun. Ya. Maka hitungannya ialah satu tahun, satu haul. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam Bulughul Maram. Naam, naam. Maka kata Nabi SAW, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah mencapai haulnya, maka pada 200 dirham tersebut wajib untuk dizakati sebanyak 5 dirham. 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran, dan tidak ada lagi hitungan setelah itu pada hartamu. Ya. Maka kecuali kata beliau sampai engkau memiliki 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-haul, dan dia telah mencapai haulnya. Engkau memiliki 20 dinar dan telah mencapai haulnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fiha nisfu dinarin, maka pada 20 dinar tersebut wajib dizakati seukuran nisfu dinarin, setengah dinar. Naam. Fama zada fa bihisabi dzalik, adapun kalau lebih dari itu dihitung dengan hitungannya. Ya. Wa laisa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haul, dan tidak ada zakat pada harta itu sampai mencapai haulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa huwa hasan. 6. Dan hadis ini masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis ya yang menjelaskan kepada kita tentang ukuran nisab emas, zakat emas dan perak. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang hitungan emas dan perak nisabnya menggunakan gram. Namun dengan hitungan timbangan dinar dan dirham. Thayyib, namun mereka para ulama menyebutkan bagaimana kalau seandainya hitungan tersebut dihitung dengan hitungan gram nisabnya. Maka sebagaimana disebutkan tadi oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah taala bahwasanya kalau nisabnya emas dihitung dengan hitungan gram, maka nisabnya ialah 85 gram. Adapun perak kalau dihitung dengan hitungan real Saudi, maka dia adalah khamsuna sitah, sitatu khams wa khamsun, 56 real. Namun kalau dihitung dengan gram perak tersebut, maka hitungannya ialah 595 gram. Naam. Ini tentunya merupakan ya kemudahan yang diberikan oleh mereka para ulama dengan mempelajari nas naam dari dalil-dalil yang ada. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya mereka para ulama ya, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa nisab dari emas ialah 85 gram ya. Adapun perak ialah 595 gram. Maka mereka para ulama menyebutkan fayakunu dinar, maka satu dinar ya setara dengan 4,25 gram. Satu dinar ini setara dengan 4,25 gram. Ini hitungan dinar. Naam. Adapun satu dirham itu setara dengan 2,975. Ya, 2,975 gram. Yakni hampir mendekati 3 gram. Naam. Dari sini kita akan bisa menghitung ya, kalkulasi dari hitungan nisab wajib zakat harta yang kita miliki pada emas maupun perak. Naam. Taib. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan zakat. Yakni zakat emas dan perak. Taib. Demikian nisabnya. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, "Faman 'indahu min adh-dhahabi aw al-fiddati hadha al-miqdaru malaka an-nisab fa idza istamarra dhalika ila tamami sanah fa fihi az-zakat wa in naqasa fala zakata fihi." Maka barang siapa yang dia memiliki emas maupun perak dengan ukuran demikian ya, yakni ukuran nisab yang telah disebutkan mencapai nisabnya, fa idza istamara dzalika ila tamamis sanah, kemudian apa yang dia miliki tersebut dari emas maupun perak ya yang telah mencapai nisabnya itu dia miliki selama satu tahun. Satu tahun di sini ialah dengan hitungan bulan Hijriah, ya, hitungan Islam, bukan hitungan Masehi. Naam. Maka apabila seseorang memiliki emas dan perak, atau emas atau perak dengan ukuran nisab yang telah disebutkan, dan itu dia miliki selama satu tahun penuh. 6. maka pada emas dan perak yang dia miliki tersebut memiliki zakat, wajib untuk dizakati. Naam. Wa in naqasa fala zakata fihi. Namun kalau ternyata emas atau perak yang dia miliki tersebut, ya, dia miliki tidak genap satu tahun sudah berkurang nisabnya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat pada emas ataupun perak yang dia miliki. Nah, maka ini dua perkara yang harus diperhatikan, nisab pada emas dan perak serta haul, kepemilikan keberadaan emas dan perak tersebut pada kita selama satu tahun. Walaupun dia telah mencapai nisab, ya, namun belum genap setahun, belum genap haulnya, maka tidak wajib zakat. Atau sudah satu tahun tapi ternyata emasnya berkurang atau peraknya berkurang, tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Law kana indahu 80 diraman fala zakata alaih. Aw kana indahu 590 diraman min al-fiddati fala zakata alaih." Kalau seandainya seseorang itu memiliki 80 gram ya dari emas, maka tidak ada wajib zakat padanya. Kenapa? Karena belum mencapai nisabnya. Sedangkan nisabnya emas ialah 85 gram. Kalau dia hanya memiliki 80 gram saja, maka belum mencapai nisab, tidak wajib zakat. Aw kana indahu 590 jiraman. Atau sebaliknya dia memiliki perak dengan ukuran 590 gram, maka tidak wajib zakat padanya. Kenapa? Karena belum ya memenuhi nisab dari perak tersebut. Tayib. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Wa ikhtalafal ulama hal yukmalu nisabudz dzahabi bil fiddah aw la?" Dan mereka para ulama berbeda pendapat, khilaf di kalangan mereka berkaitan dengan apakah nisab pada emas ya ini bisa menyempurnakan nisab pada perak atau tidak. Maknanya ialah kata beliau, yakni lau malaka nisfa nisabin minal dhahabi wa nisfa nisabin minal fiddati fahal yukmilu ba'daha bi ba'din wa naqulu innahu malaka nisaban fatajibu 'alaiha az-zakatu aw la. Maknanya ialah kata beliau, yakni apabila ada seseorang yang dia telah memiliki emas, dia punya emas dan perak yang mana emasnya ini masih setengah nisab, begitu pula peraknya masih setengah nisab, apakah bisa keduanya digabungkan setengah-setengah kemudian menjadi satu? Ya, sehingga dengan demikian menjadikan dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Apakah yang demikian ini bisa ataukah tidak? Ya, nisabnya emas setengah dan nisabnya perak setengah digabung menjadi satu. Apakah hal yang demikian ini boleh ataukah tidak? Kata beliau, as-sahih annahu la yukmilu dzahabu minal fiddah. Yang sahih dalam permasalahan ini bahwasanya la yukmilu dzahab, nisab emas tidak bisa ya disempurnakan dengan nisabnya perak. Yani ucapan beliau as-sahih ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun kata beliau, yang sahih dalam permasalahan ini bahwa tidak bisa ya nisabnya emas digabung dengan nisabnya perak. Naam. Wala fiddata min adh-dhahab, demikian pula nisabnya perak digabung dengan nisabnya emas. Kata beliau, fa kullu wahidin mustaqillun bi nafsihi. Masing-masing ya emas dan perak ini memiliki ketentuan tersendiri, hukum sendiri-sendiri. Ini tidak bisa kita gabungkan nisabnya emas dengan perak. Kita memiliki emas belum capai nisabnya, masih setengah. Begitu pula perak, setengah. Kemudian digabungkan, tidak bisa kata beliau. Ini menurut pendapat yang sahih. Ya. Kenapa? Karena masing-masing emas dan perak ini memiliki hukum tersendiri. Bahkan dari hukum nisab pun berbeda. Naam. Ini kata beliau. Kama annahu la yukmilul burra minas syair. Sebagaimana tidak bisa ya disempurnakannya antara itu jenis gandum yang bur dan syair. Kenapa? Masing-masing memiliki hukum walaupun sama-sama gandum. Tapi dalam syariat Islam dibedakan hukumnya. Naam. Au syair minal bur atau sebaliknya. Fakadzalika, maka demikian pula la yukmilu dzahaba bil fiddah. Tidak bisa ya nisabnya emas ditambah dengan nisabnya perak, menyempurnakan nisabnya perak. Atau sebaliknya, nisabnya perak digunakan untuk menyempurnakan nisabnya emas. 6. Kenapa? Karena masing-masing memiliki hukum tersendiri. Falau kana indal insani nisfu nisabin minal zahab wa nisfu nisabin minal fiddah fala zakata alaihi. Kata beliau, kalau seandainya seseorang itu memiliki setengah nisab dari emas yang dia miliki, kemudian dia memiliki setengah nisab lagi dari perak yang dia miliki, fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat pada dirinya. Yani dia tidak, belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Belum mencapai nisabnya, walaupun sama-sama setengah. Ya, tidak bisa nisab yang emas digabungkan ke nisabnya perak sehingga menjadi satu, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ini ya yang disebutkan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Beliau katakan bahwasanya ini merupakan pendapat yang sahih. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, yang dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, dan ini pula yang disebutkan oleh beliau Asy'ar al-Albani rahimallahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dibahas pula oleh beliau Asy'ar bin Utsaimin rahimallahu taala, ya, perkara-perkara yang dimasukkan dalam zakat yang masih ada hubungannya dengan emas dan perak, yakni seperti uang. Ya, apakah uang ini memiliki zakat ataukah tidak? Terus kalau memiliki zakat, bagaimana hitungan zakatnya? Nisabnya bagaimana? Nah, ini insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.